Dapat hidup bersamamu. Sudah ku arungi laut samudera hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Tapi semakin jauh ku mencari cinta, semakin aku tak mengerti. Jackie.